melihat betapa aku kecewa olehmu. Tak cukupkah kau terus sakiti hatiku? Ku semakin tak mengerti apa maumu. Dan cinta yang ku punya tulus suci pada diri.